Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-19 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam, bagian yang kedua. Setelah Ya'juj dan juga Ma'juj binasa, jadilah Nabi Isa AS seorang pemimpin yang adil, yang menegakkan syariat Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Walladhi nafsi biyadih, layushikanna ayyanzila fikum ibnu Maryam hakaman adlan, fayaksirus saliba, wa yaktulul khinzira, wa yada'ul jizyata, wa yafidul malu, hatta la yaqbalahu ahadun hatta takuna as-sajdatul wahidah khairan minad dunya wa ma fiha. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hampir-hampir turun Isa bin Maryam di antara kalian sebagai seorang penguasa yang adil, maka dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menggugurkan atau membatalkan hukum jizyah, harta benda melimpah ruah, sehingga tidak ada seorang pun yang menerima sedekah. Sehingga sujud sekali saat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya." Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Beliau turun alaihi salam beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariat beliau dan bukan untuk menghapus syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia saat itu dalam keadaan aman, tenteram dan damai. Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya kehidupan saat itu adalah kehidupan yang sangat indah. Langit diizinkan untuk menurunkan hujan, bumi diizinkan untuk mengeluarkan tanaman, bahkan seandainya ada sebuah biji yang jatuh di atas batu yang keras, niscaya dia akan tumbuh. Tidak ada saling bakhil, tidak ada saling hasad, dan tidak ada saling benci. Sampai seandainya ada seseorang yang melewati seekor singa, niscaya singa tersebut tidak akan mengganggunya. Dan seandainya ada orang yang menginjak seekor ular, niscaya ular tersebut tidak akan mengganggunya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya beliau alaihi salam akan melakukan haji dan umrah. Dan di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya beliau akan tinggal di bumi selama 40 tahun. Kemudian meninggal dan disolatkan oleh orang Islam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah.